untuk hidup yang hanya sementara. Rasa perih yang hujan di hatimu yang diberikan oleh rasa yang hanya sementara. Kita hidup di dunia yang penuh tanda tanya, yang tak mungkin kau ubah dan terpaksa mengikutinya. Kita berada di antara benar atau salah, yang tak mungkin dapat kau ukur dengan rasa. Berdoalah, sampaikan pada Tuhan semua keluh kesahmu, Dia akan menjawabnya. Percayalah, Dia akan menunjukkan kasihnya kepadamu yang lalui jalannya. Percayalah. Wahai kamu yang tak seperti mereka, yang terlihat cerah menjalani hidupnya. Pandangan hidup yang selalu lihat ke atas saja, jadi pemicu keinginan yang tiada habisnya. Bersujudlah, akui pada Tuhan semua kemahanmu, Dia akan menguatkannya. Dimana ku harus mencari-cari curi-curi celah dan laku. Tempat ku bersyukur atas karuniamu yang datang pada diriku tak kenal waktu. Padamu aku percaya. Berdoalah, sampaikan pada Tuhan semua keluh kesahmu, Dia akan menjawab.